نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Masyaallah muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi yang mulia ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa menunaikan kewajiban dan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengawali dengan salat subuh dengan berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga keberkahan senantiasa menyelimuti kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sedikit melanjutkan kembali mengkaji dari Syama'il Muhammadiyah ini, bagaimana tentang sifat-sifat jasadiyah dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam risalah yang dikumpulkan Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Selanjutnya qala al-mu'allif rahimahullahu taala qala Abu Isa sami'tu Aba Ja'far Muhammad ibn Husain yaqul سمعت الأسمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم berkata Abu Isa Tirmidzi rahimahullahu taala mengatakan aku mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Husain berkata aku mendengar Al-Asma'i mengatakan ketika menjelaskan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mumaghidu dhahibu tulan. Dikatakan maghid dhahib ulan, yakni tingginya adalah maghid seperti orang berkelebat, yakni seperti kemarin disebutkan bahwa tidak terlalu tidak tinggi yang apa mufrid ya berlebihan, tapi juga tidak pendek sedang. وقال سمعت عربيا يقول في كلامه تمغط في نشابته أي مدها مدا شديدا. Ini aku mendengar seorang Badui mengatakan dalam ucapannya تمغط في نشابته yani مدها مدا شديدا, tingginya memang tinggi ini ya, artinya posturnya itu tinggi. Wal mutaraddidu dakhil ba'du fi ba' qasran. Wal mutaraddidu ad-dakhil ba'du fi ba' qasran. Jadi mutaraddid ad-dakhil apa namanya? mutaraddidu dakhil ba'dahu fi ba'd qasran, ini mensifati antar di antara dua itu, sebagian yakni tingginya tidak terlalu tinggi tapi juga tidak pendek, yakni masuk sebagian atau sebagian yang lainnya, ini dengan mensifati yang perkataan yang berbeda tapi maknanya adalah sama. Wa ammal qatat fasyadidu al-ju'udah. فأما القطط فشديد الجعودة. Kemudian adapun al-qatat ini adalah syadidul ju'udah, yani apa ja'at ini apa ikalnya rambutnya, mensifati dari rambutnya ini. Warrajul alladhi fi syarihi hujunah. Warrajul yakni yang sisirannya itu dibelah di rambutnya. Ai tathnun qalil. Tathnun qalil ini kemarin juga sudah disebutkan pada riwayatnya Al-Bukhari. Qala wa amma al-muttaham falbadin al-kathir al-lahm. Al-muttaham ini sama ini menjelaskan dari riwayat yang sebelumnya di riwayat yang Bukhari. Ini lam yakun bil mutahham, yakni tidak terlalu tidak terlalu banyak dagingnya, albad yang munculannya tembem lah ya. Tidak terlalu tembem ini wa amal mutahham bal badin al kathir mutahham. Ini pada hadis sebelumnya. Lam yakun bil mutahham, yani beliau tidak terlalu gemuknya, gemuk banget artinya sampai kemudian kulit dagingnya menonjol kelihatan banget ini, itu tidak. Wa al mukalzam al mudawwarul wajh wala bil mukatsam, yani tidak al mukatsam yani mudawwarul wajh, tidak bulat wajahnya, itu tidak bulat banget. Wal mashrabul ladhi fi bayadhihi humrah, dan al mashrab yani yang di pada warna kulitnya putihnya ada kemerah-merahan. Ini beliau. Wal-adaj al-shadid sawadul ain. Adaj al-shadid sawadul ain. Ini beliau matanya adalah sangat hitam. Wal-ahdad al-tawil al-ashfar. Tawil al-ashfar. Dan al-ahdad ahdab al-ashfar. Ini jadi menjelaskan dari ini masih Tirmidzi menjelaskan dari riwayat yang kemarin yang kita sudah bahas dari hadis yang sebelumnya riwayatnya juga dibawakan Imam Bukhari. Ini qala wal ahdab al tawil ashfar wal katad mujtama' al katifain wa huwa al kahil. Ini pada bahasnya qala mushribu adajul ainain ahdab al ashfar jadilul mushas wal katad. Ini pada hadis sebelumnya. Mujtama' al-katifain wa huwa al-kahl. Yani tempat pertemuan di antara dua baunya. Dan ini yang menunjukkan kuhulahnya atau posturnya yang gagah atau istilahnya lebih kelihatan gagahnya. Wa al-masrabah wa sya'ru ad-daqiq alladhi ka'annahu qadhib min as-sadr ila surrah. Masrabah ini rambut dadanya, yang rambut yang lembut dari dada sampai ke pusarnya. Wa syathnul ghaliyyu al-asabi min al-kaffain wal-qadamain. Syathnul kaffain wal-qadamain, yani tebal genggamannya, yakni dari kedua telapak tangannya dan kedua kakinya, yakni kokoh, menunjukkan kuatnya. Wa taqalla ayyam shi bi quwwah, dan taqalla ini ayyam shi bi quwwah, ini jalannya kuat. Wa sababul hudur juga ka'anna ma yanhattu min sabab, jadi seperti mantul ya, berjalan tidak cepat, tidak lari, tapi kalau tegap gitu ya, berjalannya tegap. Yuqalu in hadarna fi sububin wa sabab. Sububin wa sabab. Ini sama ini. Artinya berjalan dengan tegap. Wa qawluhu jadidul mushash yuridu ru'usul manakib. Kemudian waqauluhu dari sifat sebelumnya disebutkan mana ini? Ka'anna min hadd min sumhi tartafat tartafat. Qala wa qawlu Jalilul Mushash. Di kembali lagi atas. Ahdab al-Ashfar Jalilul Mushash wal Katat ini di atas. Qala wa qawlu Jalilul Mushash yuridu ru'usul manakib. Yani yang dimaksudkan adalah bagian atas pundaknya. Wal ushrah as-suhbah. Yani ushrah as-suhbah yani pergaulan atau apa? Hubungannya as-suhbah wal ashir as-sahib. Al-ashir ini adalah sahib, persahabatan. Wal badiha mufaja'ah. Badiha mufaja'ah. Yang mufaja'ah maksudnya adalah suka yakni beliau alaihi salatu wassalam ini husnul suhbah. Ini sangat bagus. Akramahum ashratan dikatakan. Akramahum ashratan. Ini paling mulia dalam pergaulannya. Man ra'ahu badihatun habbah. Ini badiha spontan. Ketika melihat spontan, maka yani orang yang baru melihatnya itu akan melihat ada haibah. Yani yang baru yuqalu badahtuhu bi amrin ay fajatuhu. Maksudnya di sini ketika pertama kali melihat beliau alaihi salatu wassalam, ini akan aibuh. Ini orang, artinya orangnya adalah memiliki haibah, memiliki apa dari wajahnya itu terlihat memiliki kewibawaan. Qala selanjutnya Imam Tirmidzi mengatakan qala hadatsana Sufyan bin Waqi', qala hadatsana Jumai' ibn Umair ibn Abdurrahman an-Najdi imla'an 'alayha 'alaina min kitabih. Qala akhbarani rajulun min Bani Tamim min waladi Abi Hana zawj Khadijah yukanna Aba Abdullah an ibnin li Abi Hana. Ini dari keluarga istri Rasulullah SAW menceritakan. Di riwayat telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waqi' mengatakan telah menceritakan kepada kami Jumai' ibn Umair ibn Abdurrahman al-Hijri imla'an 'alaina min kitabihi. Ini diimlakkan, didiktekan kepada kami dari kitabnya. Ini menunjukkan majelis imla. Qala akhbarani rajulun, dan ini biasanya kalau imla ini majelisnya banyak dan biasanya namanya ada mustamlinya. Mustamlinya tidak seperti sekarang. Alhamdulillah kalau sekarang kan orang berbicara, dan ini sedikit mungkin faedah ya, bagaimana majelisnya para ulama dahulu, majelis ilmunya belum ada pengeras suara ya. Maka mereka ada namanya mustamlinya, yakni yang menyambung omongan dari syekhnya. Syekhnya menyampaikan hadis kemudian disambung seperti kata bersambung itu, sambut itu. Dan sementara majelisnya itu sangat banyak sekali dan belum ada pengeras suara, jadi sambung menyambung ke belakang sampai seperti dalam riwayat majelisnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala itu sampai 5.000 orang, padahal tidak ada mukabirus shaut. Bagaimana sabarnya, kita lihat bagaimana sabarnya mereka ini, padahal tidak terdengar dari iman, dari istilahnya syafa dan syafa, dari mulut ke mulut saja. Tapi masya Allah keberkahan ada pada mereka ini dengan kesungguhannya. Kalau kita mungkin sudah sambil ngantuk sambil haruan ini kita lihat majelisnya para ulama seperti itu. Dan setelah itu kemudian selesai majelis biasanya kemudian ada namanya muqabalah, mencocokkan catatan satu dengan yang lain. Ini sebagaimana juga majelis ini imla alaina min kitabi. Qala telah mengkhabarkan kepadaku seorang dari Bani Tamim dari putra Abu Hala istri apa suami Khadijah sebelum dengan Rasulullah SAW ini. Yukanna Abu Abdullah, yang berkunya Abu Abdullah, dari anak Abu Hanah, dari anaknya Abu Hanah. Anil Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dari Al Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Hasan ibn Ali qala sa'altu khali Hind bin Abi Hanah, aku bertanya kepada pamanku Hind bin Abi Hanah, dan Hind ini pamannya Hasan, ya, dari saudara laki-laki ibunya, dari ibunya, saudara seibu. Mana dikatakan wa inna makana Hind hadha khalan lil Hasan li'annahu akhu ummihi min ummiha, saudara laki ibunya dari ibunya juga, saudara seibu. Fa innahu ibnu Khadijah allati hiya ummu Fatimah, maka sebenarnya dia itu adalah anaknya Khadijah, yani ummu Fatimah allati hiya ummu. Qutila Hind hadha ma Ali yawm al-Jamal, Hind ini terbunuh bersama Ali di perang Jamal. Qala wa kana wasafan an hilyati an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yani Hind mensifati menjelaskan tentang sifat dari tabahiyasan Nabi alaihi salatu wasallam. Wa ana ashtahi an yasifa li minha shay'an ata'allaqu bihi, dan kata Hasan, ya, dua dari Hasan bin Ali, dan saya sangat berhasrat, sangat ingin untuk beliau mensifati kepadaku, menjelaskan kepadaku, mensifati kepadaku sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhama, yani apa fakhman mufakhama, yani merah, ya, dan juga apa katakan fakhm ini apa warna kulitnya, ya tala'la wajhu tala'lu al-qamar lailatul badr, yani putihnya kemerahan dan bersinar wajahnya seperti bulan malam purnama, wajahnya bersinar seperti bulan di malam purnama. Atwalu minal marbu wa aqsaru minal mushaddad azimul hammah, ini juga sama namanya, disifati lebih tinggi dari marbu dan lebih pendek dari yang di tengah-tengah, tidak terlalu tinggi, tidak juga tidak tinggi, artinya tinggi yang mufrid, tapi tidak pula pendek. Azimul hammah, katakan azimul hammah ini posturnya posturnya bagus. Rajil asy'ar, rajil asy'ar, yani apa dibelah sisirannya, dibelah, kata rajil, yani tarajul. In infaraqat aqiqatuhu farraqaha, yani apa beliau apa namanya di bagian ubun-ubunnya, yani rambut kepalanya yang di ubun-ubunnya ini dibelah, maka ini infaraqat aqiqatuhu faraqaha wa illa fala yujawiz sya'ruhu shahmata udunayhi, dan kalau tidak maka rambutnya itu tidak melewati daun telinganya, kedua daun telinganya. Id huwa wafrahu idza huwa wafrahu, ketika dilepas, yani ketika apa namanya ketika rambutnya itu dilepaskan. Azharul laun, katakan azharul laun wasi'ul jabin, yani apa warnanya, warna kulitnya, jadi wajahnya apa namanya azhari, azharul laun, yani kemerah-merahan. Wasi'ul jabin, yani apa dahinya luas. Azajul hawajib di azid, azajul hawajib. Katakan azid, yani melingkar apa alisnya, alisnya itu melingkar. Sawabiqun fi ghairi qarn, sawabiq yani bertemu di antara apa dua alisnya, yani rambut alisnya itu bertemu ya. Rambut kedua alisnya itu bertemu. Ini makna dari sawabiq fi ghairi qarn bainahuma irqun yadurru al-ghadab, yadurruhu al-ghadab. Yani di antara keduanya itu ada urat yang terlihat jika beliau kelihatan marah. Yani ketika marah terlihat ada urat yang tak sebagai tanda nih, kalau marah kelihatan memerah. Aqna'al urnain, yani hidungnya, sifat tentang hidungnya adalah mancung ya. Katakan tawilul anf ma diqqati arnabadai. Artinya hidungnya yang bagus. Lahu nurun ya'luhu yahsibuhu man lam yata'ammalhu asyam. Ini pada beliau ada cahaya yang meninggi, yang dikira oleh orang yang tidak memperhatikannya. Ini dikatakan adalah merupakan keluar bau. Ini asyam, ini akan menciumnya ya. Ini mencium baunya. Katsal lihya, yani jenggotnya lebat. Sahulal khaddai, dan pipinya, kedua pipinya adalah dikatakan sahulal khaddai, yani apa apa namanya itu artinya lembut ya, kedua pipinya yang lembut. Dhali'u al-fam, dhali'u al-fam, dan mulutnya yang lebar, dan ini menunjukkan kefasihan ya. Muflijul asnan, muflij al-asnan, yani giginya ini ada sedikit celah di antara yani gigi. Muflij al-asnan daqiqu al-masrubah, daqiqu al-masrubah, yani mensifati kembali seperti pada hadisnya yang sebelumnya, daqiqu al-masrubah, rambut dadanya, rambut dadanya yang lembut. Ka'anna 'unuqahu jayyidu dumyah fi safa'il fiddah, seakan-akan lehernya ini katakan jayyidu dumyah, ini yani yang sedang, yang dan seakan-akan lehernya ini terlihat bersinar dengan postur tubuhnya yang bagus, kemudian lehernya yang cenjang ya, dan terlihat bersinar ini. Jayyidu dumya fi safa'il fiddah, jadi ini diungkapkan seperti mengkilat seperti bersihnya peraknya. Mu'tadilul khalq, yani sedang, tidak tinggi, tidak terlalu pendek. Badin mutamasik, katakan badin mutamasik, yani gemuk beliau, tapi gemuknya sedang ya. Karena dengan seperti yang pada hadis sebelumnya, laisa lam yakun bil muttaham, itu lam yakun bil muttaham. Badin mutamasik, yani gemuknya beliau gemuk, tapi gemuknya sedang. Dan mutamasik, katakan mutamasik ini seperti olahragawan gitu ya, artinya kenceng gitu badannya. Sawa'un sawa'ul batn wa sadr, antara dada dan perutnya adalah sama. Sawa'ul batn wa sadr, simpak gitu ya. Jadi aridus sadr, dadanya lebar. Ba'idu ma bainal mankibain dhakhmul karadis. Ba'id ma bainal mankibain, yani jauh di antara dua apa baunya. Menunjukkan lebarnya. Anwarul mutajarrid. Yani bersinar. Mausulun ma bainal lubbah wasurra bi syarin yajri kal khat. Yang bersambung di antara lubbah, yani apa namanya? Lubbah itu wasurrah, ini dari atas ini ya sampai ke apa, ke pusarnya, ini rambut yang bergaris seakan seperti yang apa, bersambung seakan seperti garis ini. Artinya rambut dadanya sampai ke apa, ke pusarnya ini seperti bergaris. Ari thadiyain wal batn mimma siwa dhalik. Ari thadiyain wal batn mimma siwa dhalik. Dikatakan kedua apa thadiyain ini apa dadanya ya, dua bagian apa susunya ini dan perutnya ini terlihat. Asharu dhira'ain wal mankibain wa 'ali sadr. Dan juga kedua lengannya pun berambut, wal mankibain, dan juga baunya, wa ani sadr, dan juga bagian dada yang atas. Tawilu zandain rahibur rahah syathnu al kafain al qadamain. Ini sama seperti pada sebelumnya bahwa apa genggamannya pada telapak kaki dan tangannya ini kuat. Sa'ilul atraf, sa'ilul atraf ini ujungnya panjang ini ya. Aw qala sya'ilul atraf, dikatakan sya'il ini samanya. Khamsanil akhmasin, dikatakan khamsanil akhmasin. Ini dikatakan akhmasul qadamain. Akhmasul qadam. Yani apa namanya? Bagian kaki yang tidak menyentuh, ketika berjalan tidak menyentuh tanah, kan ada apa apa namanya itu, kalau kaki kan tidak lurus itu ya, ada ininya. Nah, ini bagian tengah ya, di telapak kakinya ini dikatakan ini khamsanil akhmasin masihul qadamain. Masihul qadamain ini yambu anhumal ma. Ini masihul qadamain, kedua kakinya itu menyentuh ya. Ya. Ini lembut ya, masihul qadamain maksudnya adalah kedua telapak kakinya lembut dan rata. Yambu anhumal ma. Ya. Air ini bisa apa tidak tumpah di atasnya. Idza zana zana qala'an yahtu yahtu takaffaya wa yamshi haunan. Ketika berbalik maka berbalik seluruhnya. Yani seperti kemarin apa namanya, kalau apa menengok maka tidak hanya kepalanya saja tapi sama badannya. Berjalan yahtu takaffuyan. Takaffuyan berjalan ini dengan mengangkat kedua kakinya dengan kuat ini ya. Ini tegap lah kemarin kita sudah bahas ya. Yamshi haunan, namun berjalan dengan tenang. Yamshi haunan, beliau berjalan dengan tenang. Dzari'ul mishyah, yani idza masya ka'annama yanhattu min sababin. Ini juga kemarin sudah di kan ketika berjalan, berjalan dengan gontai gitu ya, tapi tegap. Wa idza tafata tafata jami'an, ketika berpaling berpaling semuanya. Khafidhut tarf, khafidhut tarf yani sambil menunduk. Nadharuhu ila al-ard, pandangannya ke tanah. Atwalu min nadharihi ila sama, lebih panjang dari pandangannya ke langit. Juddu nadarihi al-mulahadah. Dan kebanyakan pandangan beliau adalah penuh perhatian. Yasuqu ashabahu. Ini beliau seakan menggiring para sahabatnya. Jadi memperhatikan. Jadi beliau berjalan di belakang para sahabat, memperhatikan para sahabat. Wa yabduru man laqiya bisanam. Dan beliau bersegera mengucapkan salam kepada siapapun yang ditemuinya. Ini jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, dari sifat jasadiyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lumayan juga sedikit dari bagaimana perilaku dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlihat khusyuk ya, dan juga santun. Demikian pula penuh perhatian dalam hal ini. Ini mudah-mudahan sedikit ini bisa mengingatkan kepada kita kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, untuk kita mengikuti kepada perilaku beliau. Wallahu ta'ala, subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.